Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kalla haqqan inna kitab al-fujjari ay kitab a'malil kuffar lafi sijjin qila huwa kitabu jami'in li'a'malis syayatin wal kafarah wa qila huwa makanu asfalil ardi as-sabi'ah wa huwa mahalu iblisin wa junudi wa ma adraka mahalu iblisa wa huwa mahalu iblisa wa junudi wa ma adraka ma sijjin ma kitabu sijjin kitabu marhum maktum wailu yawma idhin lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin aljaza'u badlun aw bayanun aljaza'u badlun aw bayanun lil mukadzibin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin mutajawazil had atim sighatun mubalaghah idza tutla alaihi ayatuna alquran qala asatirul awwalin alhikayatu allati satarat qadiman allati sutirat qadiman jam'u usturatin bidham aw istaratin bil kasr. Kalla Rid'un wa zajrun liqawlihim dhalik balrana ghalaba ala qulubihim faghashiha ma kanu yaksibun minal ma'asi fahuwa kassoda. Kalla haqqan innahum ar rabbihim yawmal qiyamati lamahjubun fala yarawna thumma innahum lasalul jahim ladakhulun nar ladakhilun nari atau bisa juga naro boleh nari thumma innahum lasalul jahim ladakhilun naril muharraqah muharriqah ladakhilun naril muharriqah enggak muharriqah di situ muharriqah dengan tasdid enggak ada tasdid tapi antum pengen aja muharriqah ya enggak apa-apa terserah enggak boleh nar tahriq tapi biasanya ana taunya muharriqah ala kulli hal thumma yuqalu lahum hadza ayil azab alladzi kuntum bihi tukadzibun. Jazakallah khair. Alhamdulillah dzakiri man dzakarah yatawalla as-salihin wa yuthibu adh-dhakirin wa yazidu man syakarah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruh. Fama khaba man dzakarah wa man qata'a man syakarah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وهو سيد الذاكرين وقدوة الصالحين صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه الأتقياء البررة. Kalau pekan atau pertemuan sebelumnya kita membahas awal-awal dari surat Al-Mutaffifin, maka kita mulai pertengahan atau menuju pertengahan dari surat Al-Mutaffifin dari perkataan Rabb kita Azza wa Jalla, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Kalla ya'ni haqqa. Kalla ya'ni haqqa. Atau kalau lebih tepat mungkin maknanya di Indonesia tidak seperti yang kalian fikirkan dan betullah ini ya, haqqa betul-betul terjadi. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Inna kitab al-fujjar, sesungguhnya kitabnya orang-orang fujar, yakni Kitab A'mal Al-Kufar atau kutub, ya, kutub, kitab-kitab catatan amalan-amalan orang-orang kafir. Al-Fujjar, lafal yang lebih umum daripada kufar, karena bisa saja seorang fujjar, seorang fajir itu kafir, ada juga fajir tapi mukmin dengan kefasikannya. Tapi di sini Al-Fujjar dimutlakkan sebagai kufar, ya. Kitab-kitab amal-amal orang-orang kufar. Lafi Sijjin, berada di Sijjin. Ketika Al-Mahalli rahimahullah menafsirkan suatu lafal atau ayat, beliau mendahului dengan qila, maka pasti beliau akan menyambung dengan qila berikutnya. Jadi kalau ada tulisan qila, ya, ada yang berpendapat, berarti satu. Nanti ada lagi, beliau menaburkan pendapat kedua. Makanya di sini lafi sijjin, apa itu sijjin? Qil, ada yang mengatakan huwa kitabun jami'un li a'malis syayatina wal kafarati, yaitu suatu kitab yang mengumpulkan amalan-amalan syaitan dan juga orang-orang kafir. Jadi sijjin ada pendapat pertama, itu kitab, ya, sebuah isim alam untuk suatu kitab. Kitab yang di dalamnya bertuliskan catatan amalan-amalan setan dan orang-orang kafir. Berarti si jin kalau menurut pendapat ini, di dalamnya tidak ada amalan orang muslim atau mukmin. Waqil, dan ada juga yang berpendapat bahwasanya si jin itu adalah makanun makanun di sini asfalal ardi sabi'ati, atau makanun fi asfali, atau makanun asfalal ardi as-sabi'ah, yaitu suatu tempat yang berada di asfal, paling dasarnya bumi yang ketujuh, ya. Nah, apakah ini bumi ketujuh ini bagaimana? Ya, wa huwa mahallu iblisa wa junudih, yaitu tempatnya iblis dan pasukannya. Kapan? Di sini perhatikan, iblis sekarang masih hidup dan kerajaannya, arsnya di laut, menunjukkan bahwa iblis sekarang bukan di sijil atau sijin, bukan. Ya kan? Kan di sini kan mahallu iblis wa junudih, tempatnya iblis. Kapan tempatnya iblis? Nanti pada hari akhir. Ya. Jadi makan asfalal ardi sabi'ah, itu di paling dasarnya bumi, itu sebagai apa? Neraka. Karena itu tempatnya iblis dan pasukannya, pengikutnya. Dan iblis ketika di kehidupan dunia ini, dia ada di arsnya, yaitu di singgasananya di lautan. Dan kita tahu lautan zahirnya lautan, bukan di asfal al-ard as-sabi'ah. Maka berarti wallahu alam, ini kitab al-fujjar ila fi sijin. Sijin yaitu kalau menurut pendapat ini, ya, itu suatu nama atau suatu tempat, nama tempat yang berada di dasar bumi ketujuh. Ya. Yang itu wallahu alam, pada hari akhir itulah tempatnya neraka. Nah, kalau menurut pandangan ini, itu lebih condongnya orang-orang yang berpemahaman flat earth pakai hujah-hujah ini, ya, secara logika flat earth. Ya. Karena kalau round earth, bumi itu bulat, gimana bisa menyatakan bumi lapis tujuh? Gimana caranya? Hah? Bulat, lapis tujuh ini mana coba? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, repot kan? Itu bagi yang berpemahaman flat earth. Yang jadi flat, ya, gitu. Tapi piala dunia telah berakhir sehingga pialanya itu buminya bulat tetap, ya, nggak flat. Ya kan? Ala kulihal, nggak begitu bermanfaat banyak untuk membahas perselisihan itu, ya. Enggak ada habisnya. Kemudian wa ma adraka ma sijin, yaitu ma adraka ma a'lamaka, apa yang kamu ketahui, apa yang apa info yang kamu dapat tentang as-sijin, tentang sijin, yaitu ma huwa kitabu sijin. Dia adalah kitabu marqum, suatu kitab yang marqum. Nah di sini ada tafsir Qur'ani. Allah menafsirkan sijin, ya, sijin adalah kitab marqum. Tapi ya, ini khilaf di antara ulama. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa kalau memang ayat 9 menafsirkan sijin, kok Al-Mahalli menyebutkan dua penafsiran, yang mana penafsiran yang kedua itu bukan kitab, ya kan? Penafsiran pertama sijin adalah kitab, ya, dan itu sesuai dengan ayat 9 kalau misalnya itu, ya. Penafsiran kedua sijin itu bukan kitab, melainkan nama tempat, ya kan? Allah Ta'ala di sini dengan uslub bertanya, ma adraka ma sijin? Tahu enggak kamu apa itu sijin? Dan di sini kitabun marqum, ya, ini sebagian mengatakan kitabun marqum dia sebagai khabar, ya, dengan mubtada yang mahdhuf. Apa yang kamu ketahui tentang sijin? Sijin adalah kitabun marqum. Berarti kitabun marqum tafsiran untuk sijin, makna sijin. Yang mengikuti pendapat ini, maka dia akan mengatakan bahwa saya sijin adalah kitab. Tetapi sebagian ulama mengatakan lafal kitabun marqum, ya, lafal kitabun marqum itu bukan menafsirkan sijin. Paham? Bukan menjawab pertanyaan ma adraka ma sijin, bukan. Ngerti enggak di sini? Antum coba lihat ayatnya, ayat-ayat sebelumnya juga, ha? Ngerti enggak? Kan ada ayatnya di, kecuali mungkin punya beliau ini, ya, kitab kuning, agak susah lihatnya, ya. Kan antum ada ayat-ayat ini, ya. Biar lebih mudah lihat tuh. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin, ya. Wa ma adraka ma sijin? Kitabun marqum. Ada dua pendapat mengenai ayat kitabun marqum di sini. Ada yang mengatakan kitabun marqum itu sebagai jawaban atau tafsiran untuk sijin. Wa ma adraka ma sijin? Ya, paham sini? Sampean ngerti enggak apa itu sijin? Sijin itu ya kitabun marqum, gitu. Yang mengikuti pendapat ini, maka dia akan mengatakan sijin itu ya apa, nama kitab, nama catatan, itu catatan amal yang mencatat amalan syaitan. Paham di sini, ya? Baik. Pendapat kedua, oh, wa ma adraka kalla inna kitabal fujari la fi sijin. Wa ma adraka ma sijin? Kitabu marqum. Nah, kitabu marqumnya ini bukan sebagai jawaban wa ma adraka ma sijin, pendapat kedua. Melainkan kitabu marqum itu menjelaskan tentang kitab. Kalla inna kitabal fujari. Berarti kitabul fujar adalah kitabu marqum. Paham enggak? Kalau ana paham, insyaallah. Antum paham enggak? Hah? Jadi kitabul fujar adalah kitabu marqum. Antum paham enggak maksudnya? Syekh paham enggak? Paham. Antum paham? Kurang. Antum harus nikah lagi kayaknya supaya paham. Gimana dong supaya, bagaimana cara anda membuat antum paham? Jadi lihat ayatnya, susunan ayatnya. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Kitabnya fujjar, apa kitab yang di sini? Kitab amalan, kitab catatan amal ya. Oke. Kitab catatan amal tersebut berada di sijjin. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dengan uslub bertanya, wa ma adraka ma sijjin? Kamu tahu enggak apa itu sijjin? Nah, ayat berikutnya, kitabun marqum. Ini kitabun marqum ini beda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kitabun marqum ini menafsirkan sijjin karena Allah bertanya, "Wa ma adraka ma sijjin?" Allah jawab, "Kitabun marqum." Ibarat was-sama'i wa tariq, "Wa ma adraka ma tariq?" "Wa ma adraka ma tariq?" Kamu tahu enggak tariq itu apa? Nah, orang tariq sudah harus tahu. Apa? "Wa ma adraka ma tariq?" An-najmu tsaqib. Maka an-najmu tsaqib di sini adalah at-tariq, menafsirkan at-tariq. Ya. Al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, kemudian disebutkan qari'ah itu adalah ini, ya kan? Paham enggak di sini? Makanya pendapat pertama, kitabum marqum atau pendapat per, ya. Pendapat pertama dari sijjin, sijjin adalah kitabun jami', kitab yang mencakup amalan setan dan orang-orang kafir. Oke? Okay? Itu ada dalilnya enggak? Iya, dalilnya apa? Ini pemahaman ini. Memahami ya posisi atau konteks dari ayat 9. Ya. Kemudian pendapat kedua tentang sijjin. Sijjin adalah apa yang kedua tadi? Pendapat kedua, tempat di bawah bumi yang ketujuh, ya kan? Nah, itu dari mana dalilnya? Ada dalil lain. Kenapa enggak mereka enggak maki kitabu marqum? Ya. Jadi antum jangan bilang, oh ulama yang kedua yang mengatakan si jin itu adalah tempat bukan kitab, itu ulama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hujah antum apa? Karena Allah sudah menafsirkan si jin di sini kitab marqum, dia malah milih tafsiran lain. Ngerti enggak isi maksudnya? Paham enggak antum maksudnya? Nah, yang mengatakan, oh ulama ini menyimpang dari penafsiran Allah terhadap kalamnya sendiri, itu kira-kira tudingan yang benar tidak? Tidak. Karena mereka ulama yang mengatakan makan asfal art as-sabi'ah tidak mengatakan si jin lah kitabun marqum, karena pemahaman mereka terhadap kitabun marqum itu posisinya bukan menafsirkan si jin, melainkan menafsirkan kitabul fujjar. Ngerti ya? Sebenarnya kalau ada papan, tapi kalau kita gunakan ya itu lebih mudah insyaallah gambarannya ya. Paham di sini insyaallah? Jadi ketika kita tahu kenapa ulama berikhtilaf padahal menurut kita ini kan udah jelas gitu kan? Pasti ulama ada sebab gitu. Ya, dan umumnya ulama terutama ulama mazhab ya atau ulama tafsir itu mereka berikhtilaf bukan disengaja supaya meriuhkan pandangan atau menafsirkan, bukan. Tapi mereka memiliki kaidah, tata cara, metodologi yang berbeda-beda dalam memahami nas gitu. Ya. Bahkan dalam memahami misal amr perintah, apakah perintah itu berkonsekuensi untuk dilakukan segera atau tarohi, boleh dilakukan nanti-nantian, ditunda-tunda. Nah, ini pun ulama berikhtilaf. Ya, ikhtilaf usul dalam fikih, usul dalam memahami itu akan berkonsekuensi ikhtilaf dalam kesimpulan. Ya, makanya di sini si jin, ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan si jin itu kitab, ada yang mengatakan tempat. Ya. Gitu ya. Tapi kemudian kitabum marqum yaitu makhtum. Ya, berarti kitab marqum makhtum. Marqum atau makhtum sifat untuk kitab. Wailu yawma idzil mukadzibin, celaka tuh pada hari itu untuk orang-orang mukadzibin. Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin di sini posisinya dia apa? Sifat untuk mukadzibin dengan adanya isim mausul alladzina. Ya, keterangan Allah, dia menerangkan mensifati mukadzibin. Jadi merinci mukadzibin. Apa sih yang dimaksud dengan mukadzibin? Yaitu alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Nah, ini baru, ini kalau ini absolut di sini, ya. Di sini absolut. Tapi dia alladzina yukadzibuna biyaumiddin di sini diirobkan sebagai badal atau bayan. Dan dalam Al-Futuhat Ilahiyat, Al-Futuhat Al-Ilahiyah oleh Syekh Al-Jamal, bisa juga dia sifat alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu sifat untuk mukadzibin. Bayan di sini atau sifat, ya. Nah, ayat 10 dan 11 kan beda ayat. Dan ini ayat 11 kalam Allah juga menafsirkan al-mukadzibin. Ya. Maka ketika sudah jelas tafsiran dari Allah ini sudah jelas enggak boleh dibelok-belokkan lagi. Antum bedakan ya. Ayat 8 dan 9, ayat 10 dan 11. 8 dan 9, 9 itu jelas. 9 itu ada khilaf di antara ulama. Apakah lafal kitabu marqum itu menafsirkan si jin atau menafsirkan kitabal fujar? Beda. Tapi kalau misalnya ayat 11, ini saya pikir, anda pikir semuanya tahu dari para ulama. Sebenarnya ini alladzina terkoneksi langsung kepada wailu yawmaidzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, sehingga tidak ada kans atau kesempatan lain untuk menafsir, untuk mengatakan al-mukadzibin di ayat 10 ini bisa bermakna lain bukan alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Maka begitu, Allah alam. Taib, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin, dan tidaklah ada yang mendustakan yaumiddin kecuali semua, pasti semua orang yang mutajawiz al-had. Mu'tad, i'tida di sini yaitu tajawuz al-had, melampaui batas. Athim, sighah mubalaghah dengan wazan fa'il, yaitu yang pendosa, banyak dosanya. Idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kita Al-Qur'an. Baik, saya melihat tutla itu tuqra, dibacakan buat dia, baik lafal Qur'aninya ataupun istinbat hukum ataupun cerita yang terdapat padanya, penghikayatan tentang Al-Qur'an atau isinya. Ya. Ini hujan apa tuh? Hah? Kipas angin. Di mana? Di mana kipas anginnya? Oh. Perasaan anda enggak ada makhluk di atas, Pak? Enggak ada makhluk atau apa? Gelap kok di atas. Hah? Orang ngepel. Oh, ya. Yeah. Oh iya, sahih benar. Enggak ada yang gerak di sana, ya. Qala asatirul Nah, mereka ketika dibacakan hukum Allah, Al-Quran, mereka berkata, baik, dia berkata, asatirul awalin. Yaitu hikayat-hikayat, dongeng-dongeng allati sutirat qadiman, yaitu yang disetorkan, dituliskan, bariskan secara pada waktu lampau. Asatir jamak dari asturah atau istarah. Ya, dongeng belaka, dongeng rakyat gitu. Di awalin, orang-orang terdahulu. Kalla rid'un wa zajrun liqaulihi lahum dzalika. Ini kalla itu adalah apa? Zajr, rid', bantahan yang sifatnya ada celaan di dalamnya. Untuk apa? Terhadap liqaulihi lahum. Liqaulihi lahum. Liqauli man? Perkataan siapa? Perkataan kullu mu'tadin athim, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah asatirul awalin. Bal melainkan rona ghalaba, yaitu telah mengkafri ala qulubihim, hati mereka, faghsyaha menutupnya, maka faghsaynahum, kan gitu dalam surat Yasin, maka Allah menutup hati mereka, maka nu yaksibun. Nah, di sini lihat rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, apa yang selama ini mereka kerjakan, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Fahuwa, hal tersebut seperti soda, kenyataan tersebut yaitu seperti soda itu karat, hati berkarat. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, fa'il dari rona ma kanu yaksibun. Jadi membuat hati mereka berkarat, yang menguasai hati mereka adalah perbuatan mereka sendiri. Ini bantahan untuk kalangan Murji'ah, yang mana kata mereka perbuatan tidak berefek kepada iman. Melainkan apa yang kita perbuat itu berefek kepada iman. Dalil ini kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla haqqa innahum an rabbihim yawma idzin, yaitu yaumal qiyamah, lamahjubun fala yarawnahu, terhijabkan dari rob mereka, enggak bisa melihat, sehingga mereka tidak bisa melihat. Taib, yang mana kata sebagian ulama, di antara Ibnu Qayyim, di antara hukuman juga seseorang tidak melihat robnya, bahkan itu hukuman yang paling besar. Taib, thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka ladakhilun naro atau al nari al muhriqah, memasuki salu, masuk, nyemplung, al jahim an nar al muhriqah, itu al jahim. Thumma yuqalu lahum, kemudian dikatakan untuk mereka, hadza ay al azab, inilah azab, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mana azab ini kalian dulu dustai. Nah, antum bisa melihat uslub di sini ada kana dipertemukan dengan fi'il mudhari', kana dipertemukan dengan fi'il mudhari', yang mana itu tetap menunjukkan keterjadian di masa lampau dan keberlangsungannya secara kontinu. Di sini maka nu yaksibun ayat 14 dan kuntum bihi tukadzibun, uslub tersebut menunjukkan dulu ketika mereka di dunia, yaitu masa lampau mereka seperti itu, catatan lampau mereka itu Makanu yaksibun, yaitu mereka bermaksiat. Catatan yang nomor 17, mereka mendustai hari akhir. Oke. Dan poin kedua, faedah kedua adalah mereka melakukan itu secara rutin. Konsisten mereka beramal maksiat. Ya. Begitu, ya. Taib itu sampai 17. Cukup insyaallah. Cukup, yakfi, insyaallah udah terang tuh. Ya. Yang mau kerja silahkan. Kita cukup sampai sini insyaallah untuk tafsir Al-Jalalain dan kita sambung insyaallah ba'da hadzal abad dars syarah Al-Jalalain, ya. Syarah Al-Jalalain, syarah Al-Waraqat. Taib. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima katsira.